suara jam dinding di dalam kamarku. Dakdikduk suara gemuruh di dalam dadaku. Menanti kekasih tak kunjung datang. Cemas hatiku gelisah, tiada obatnya. Thank you.